Doa ibarat pupuk, yang penting adalah bibit dan menjadi hebat jikalau bibit disiram pupuk. Oleh karena itulah, saudaraku, melengkapi hidup selamat dunia dan akhirat, kita harus sempurnakan ikhtiar sesuai dengan sunnatullah. Tetapi akan menjadi dahsyat jikalau kita iringi dengan doa. Karena doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain yang lebih baik. Doa adalah pilar yang dapat menyelamatkan hidup dunia dan jiwa di akhirat. Namun ingat, doa tidak akan pernah mustajab jikalau kita bergelimang makanan dan harta haram. Manusia yang bersih hati, bersih pikiran, bersih dari yang haram, doanya lah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Ucap lisan hari ini, ku berharap keselamatan dunia rahmatmu.